Ya. Rindu damai. Kita bertenang-tenang sedikit. Dengar, gemersik rumputan dan kecipak ikan hias di sana. Lihat tetes darah yang segar menggilas tiang kisah kasih yang rapuh di sini. Mata-mata yang besar di teras sikap pengah